Konsultasi Syariah. Daftar ojek online harus ikut asuransi. Pertanyaan. Saya ingin bertanya mengenai ojek online. Yang saya tahu, jika melamar ojek online dengan persyaratan akadnya adalah kerjasama, kemudian jika terjadi kerusakan pada kendaraan operasional, maka yang menanggung kerusakan adalah salah satu pihak, yaitu si ojek. Apakah ini yang dinamakan goror? Mohon penjelasannya. Apakah boleh kami bekerja pada perusahaan ojek online seperti ini? Menambahkan, pada online transport, juga syaratnya kendaraan kita harus terasuransi. Bagaimana itu hukumnya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita sepakat, akad asuransi komersil termasuk akad goror. Peserta membayar premi dengan nilai tertentu, dan pihak asuransi akan memberikan jaminan risiko. Dalam bentuk, jika nasabah asuransi mengalami risiko, maka pihak asuransi akan menyediakan dana untuk pengobatan atau santunan. Sementara keberadaan risiko sangat tidak pasti, mengikuti alur takdir. Dan siapapun manusia, dia buta dengan takdir. Sehingga pada saat nasabah membayar premi asuransi, dia mendapatkan sesuatu yang tidak pasti, antara mendapat klaim besar atau premi yang dia bayarkan akan hangus. Dan itulah transaksi goror. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli goror. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Jual beli goror dilarang karena ada unsur mukhatarah atau untung-untungan, dan itulah judi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Syekhul Islam mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan beberapa transaksi karena mengandung larangan Allah dalam Al-Quran. Dalam kitabnya, Allah haramkan riba dan judi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan jual beli goror karena termasuk bentuk judi. Al-Fatawa Al-Kubra. Dan kita bisa lihat unsur judi itu dalam akad asuransi. Nasabah membayar premi yang nilainya kecil dan dia mendapat janji dengan nilai besar. Sementara yang menjadi taruhannya adalah kesehatannya, keselamatannya, bahkan nyawanya. Setelah nasabah bayar premi, jika dia sakit, dia dapat klaim polis dengan nilai besar. Jika dia kecelakaan, dapat klaim polis dengan nilai besar. Dan jika dia mati, dapat klaim polis yang lebih besar lagi. Lalu bagaimana jika itu menjadi syarat akad? Mereka yang hendak mendaftar sebagai driver layanan transportasi online disyaratkan harus mengasuransikan kendaraannya. Apa yang harus dilakukan pihak driver? Di tempat kita, ada banyak transaksi yang didampingi transaksi lain, seperti mengirim barang via ekspedisi yang di situ disyaratkan harus ikut asuransi, atau membeli tiket pesawat yang disyaratkan harus ikut asuransi. Sehingga ada dua transaksi, transaksi utama, dan ada transaksi kedua yang sifatnya mengikuti. Transaksi utama merupakan tujuan utama akad, sementara transaksi kedua tidak akan ada ketika transaksi utama tidak ada. Dalam transaksi kerjasama antara driver dengan penyedia layanan transportasi online yang mewajibkan adanya asuransi, kita memahami bahwa asuransi di sini sifatnya mengikuti dan bukan tujuan utama transaksi, karena akad utamanya adalah kerjasama layanan transportasi dan bukan asuransi. Untuk akad pertama, driver dengan penyedia layanan transportasi online, hukumnya mubah. Sementara akad kedua, asuransi, adalah akad batil karena transaksi goror. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah keberadaan akad kedua yang bermasalah menyebabkan batalnya akad pertama yang hukumnya mubah? Terdapat kaidah dalam masalah fikih. Kaidah ini disampaikan Al-Qurqi, salah seorang ulama Hanafiyah. Hukum asalnya, terkadang ada sesuatu dibolehkan karena mengikuti, meskipun batal jika jadi tujuan utama. Al-Wajiz Fi'idoh Qawaid Fiqh. Karena itu, yang diperhitungkan adalah transaksi utamanya dan bukan transaksi yang mengikuti. Sehingga dalam hal ini, kaum muslimin tetap dibolehkan mendaftarkan diri sebagai driver ojek online. Persyaratan batil yang diajukan pihak penyedia, ini tanggung jawab mereka. Demikian, Allahu a'lam.